Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu al-iyadatu minar ramadi. Bab mengunjungi orang yang terkena penyakit ramad. Barakallahu fikum. Naam. Ar-ramad itu adalah al-marad yata'allaq bil-ain. Ramad itu adalah penyakit yang berkaitan dengan mata, ya. Barakallahu fikum. Sakit mata. Bab ini barakallahu fikum di buat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk membantah, ya. Sebagian para ulama ada yang berpendapat penyakit-penyakit yang sepele itu tidak ditekankan, ya, tidak dianjurkan untuk dikunjungi. Nah, ya, tidak disunnahkan dengan muakkadah. Jadi mereka berpendapat bahwa mengunjungi orang yang sakit itu untuk penyakit-penyakit yang berat saja. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Di antara yang berpendapat barakallahu fikum seperti ini adalah Al-Hanafiyah. Naam. Waman ma'ahum, dan yang bersama dengan mereka, ya. Nah, yaitu apa? Tidak disunnahkan, ya, untuk mengunjungi orang yang sakitnya itu sakit yang ringan. Barakallahu fikum. Nah, mereka berdalil dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani. Marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasatun laisa lahum al-iyadatu. Al-ainu wa ad-damalu ad-damal wa ad-darsu tayyib. Kata Nabi, ada tiga jenis penyakit yang tidak perlu dikunjungi. Yang pertama, sakit mata. Ya, barakallahu fikum, na'am. Baik mata merah, atau barakallahu fikum, bintitan. Tahu ya bintitan ya? Yang matanya besar itu, barakallahu fikum, sebelah. Nah, pokoknya segala penyakit mata. Wad-damal, damal itu bisul. Atau barakallahu fikum, ya jerawat, ya orang jerawatan nggak usah dikunjungi. Nah, tayyib atau benjolan-benjolan yang ada di tubuh. Wad-darsu, sakit gigi. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan hadis ini barakallahu fikum, Al-Ahnaf, ya, mazhab Hanabila berpendapat tidak disunnahkan untuk mengunjungi orang yang ditimpa penyakit yang ringan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Imam Al-Bukhari membuat bab, ya, seperti ini adalah untuk membantah pendapat tadi. Nah, ya. Tayyib. Wassahih, barakallahu fikum, fihi istihbabu al-iyadah. Wa in lam yakun al-maradu mukhawwifan. Wala bati uzzawal. Yang sahih barakallahu fikum adalah dianjurkan untuk mengunjungi orang yang sakit walaupun sakitnya itu bukanlah sakit yang menakutkan atau sakit yang lama sembuhnya. Artinya tetap ada sunnah untuk mengunjungi orang-orang yang terkena sakit yang ringan. Ya, seperti pusing, barakallahu fikum, ya, sakit gigi, atau barakallahu fikum, apa, mencret, ya, jadi dia lemes, barakallahu fikum, na'am. Itu ada, tetap ada anjuran untuk barakallahu fikum mengunjunginya, na'am. Dan ini pendapat yang dipilih barakallahu fikum diantaranya Imam Al-Bukhari, sebagaimana dalam kitab ini. Juga Imam Al-Aini dan Al-Qari. Ya, Imam Al-Aini dan Imam Al-Qari. Barakallahu fikum. Naam. Tetap dianjurkan, disunnahkan untuk mengunjungi orang yang sakit. Walaupun sakitnya itu bukanlah sakit yang berat, menakutkan atau yang lama sembuhnya. Penyakit-penyakit ringan. Ya, di situ tetap masuk di dalamnya keutamaan-keutamaan orang yang mengunjungi orang yang sakit. Barakallahu fikum. Terus bagaimana dengan hadis yang tadi disebutkan riwayat Imam Al-Baihaqi, sangat jelas di situ. Laisa atau salah satu laisa lahum al-iyadah. Al-ain wad-damal wad-dars. Nah, hadisnya lemah. Ya, barakallahu al-hadis dhaif. Nah, dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah Ad-Dhaifah. Hadis nomor 150. Nah, bahkan Syekh mengatakan maudhu hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga karena hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan landasan untuk membangun sebuah pendapat yang mengatakan barakallahu fikum tidak disunahkan untuk mengunjungi orang yang sakit dengan sakit yang ringan. Hadisnya lemah, bahkan maudhu, barakallahu fikum. Nah, Dan justru dari hadis-hadis yang lain menunjukkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan kunjungan tersebut pada orang-orang yang terkena sakit yang barakallahu fikum ringan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdurrahman ibn al-Mubarak al-Aishi. Abdurrahman ibn al-Mubarak al-Aishi al-Basri thiqatun. Haddathana Salam ibn Qutaybah. Haddathana Salam ibn Qutaybah. Telah menceritakan kepada kami Salam ibn Qutaybah. Abu Qutaybah al-Khurasani. Abu Qutaybah al-Khurasani. Nazilul Basrah. Dia ini orang Khurasan tapi menetap di Basrah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sadukun. Dia rawi yang saduk. Qala haddathana Yunus ibnu Abi Ishaqin. Qala haddathana Yunus ibnu Abi Ishaq. Abu Israel. Al-Kufi. Abu Israel Al-Kufi. Saduqun yahim qalilan. Saduqun yahim qalilan. An Abi Ishaqin. Dari Abu Ishaq. Amr ibnu Abdullah ibni Ubaid. Amr ibnu Abdullah ibni Ubaid. Thiqatun mukthirun abidun. Thiqatun mukthirun abidun. Dia rawi yang thiqah. Dan banyak riwayat-riwayatnya dan seorang ahli ibadah. Barakallahu fikum. Naam. Abu Ishaq As-Sabi'i. Dikenal dengan Abu Ishaq As-Sabi'i. Barakallahu fikum. Qala sami'tu Zaid ibn Arqam. Sami'tu Zaid ibn Arqam. Sahabiyun jalil. Dia seorang sahabi. Minal Khazraj. Berasal dari suku Khazraj. Ansar. Awalu musyahadatihi al-khandaq. Awalu. Tayyib. Masyahidihi, awalu masyahidihi al-khandaq. Peristiwa pertama kali yang dia ikuti dalam Islam ini adalah pada saat perang Khandaq. Atau perang Ahzab. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Umat Islam di Madinah melawan pasukan sekutu. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Dari musyrikin Quraisy, dari beberapa orang-orang Romawi, kemudian dari dalam orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sami'a qawla Abdullah ibni Abi Ubay. Dia inilah yang mendengarkan ucapan Abdullah ibnu Abi Ubay. Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Tokoh munafik di kota Madinah. yang berusaha menggembosi kaum muslimin dengan mengatakan la yukhrijannal a'azzu min hal azal. Nah, Zaid bin Arqam inilah yang mendengar langsung ya penggembosan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan mengatakan la yukhrijannal a'azzu min hal azal. Orang yang mulia di kota ini akan mengeluarkan orang rendahan darinya, dari kota Madinah. Maksudnya adalah Rasul dan para sahabahnya. Jadi Abdullah bin Ubay mengatakan, ya lihat saja, nanti kita keluarkan itu Muhammad sama teman-temannya itu. Ya, nah orang rendahan. Barakallahu fikum. Fa'akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid menghabarkan ucapan Abdullah ibn Ubay tadi kepada Rasul. Fasa'ala Abdullah fa'ankara. Dan Rasul bertanya kepada Abdullah bin Ubay. Beliau langsung cross check. Ya. Abdullah. Benar inti mengatakan itu. Benar kamu mengatakan bahwa orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina dari kota Madinah. Maka Abdullah seorang munafik. Mana berani dia ngomong iya. Enggak benar itu Rasul. Ya. Nah, itu berita hoax itu, bohong itu. Nah. Barakallahu fikum. Fa'anzalallahu ta'ala tasdiqa Zaidin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Memberikan wahyu kepada Nabi untuk membenarkan berita yang dibawa oleh Zaid bin Arqam. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian Nabi mengatakan, innallaha qad shadaqaka ya Zaid. Ya. Nabi mengatakan, Allah sudah membenarkan ucapanmu wahai Zaid. Naam. Jadi orang-orang munafik itu, barakallahu fikum, benar-benar, ya, dipermalukan terkhusus Abdullah bin Ubay. Ya, sudah mengingkari dengan barakallahu fikum sangat. Naam, garangnya ternyata Allah tunjukkan ya kebohongannya barakallahu fikum. Nah, sehingga wahyu dari Allah itu adalah suatu perkara yang memang ditakutkan oleh orang-orang munafik pada masa itu barakallahu fikum. Nah, mereka tidak bisa membohongi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Syahida Siffin, beliau ini ikut dalam peristiwa perang Siffin. Barakallahu fikum. Naam, antara Ali dengan Muawiyah. Ma'a Aliyin, dan Zaid bersama pasukannya Ali di pihaknya Ali bin Abi Thalib. Naam. Wa mata bil Kufah. Beliau meninggal di negeri Kufah pada tahun 66 Hijriyah. Itu sahabat Zaid ibn Arqam. Yaqulu, beliau bercerita, ramidat aini. Pada suatu ketika mataku mengalami sakit. Fa'adani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku. Ini dalilnya menunjukkan orang yang sakit mata ya dengan sakit yang ringan itu tetap mendapatkan barakallahu fikum. Naam. Ya, perhatian dari kita sebagai saudaranya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap mengunjungi Zaid bin Arqam walaupun hanya sakit mata. Fa'adani Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Zaidu. Wahai Zaid, lau anna aynaka lima biha kaifa kunta tasna'u. Nabi bertanya, Zaid, seandainya apa yang ada di matamu, ya, dari sakit tersebut, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, Zaid, seandainya matamu tersebut mengalami sakit, ya, dengan apa yang ada di dalamnya, apa yang engkau akan lakukan? Qala, maka Zaid bin Arqam mengatakan, kuntu asbiru wa ahtasibu. Maka Zaid mengatakan, aku akan bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah darinya. Qala, maka Nabi mengatakan, lau anna aynaka lima biha, thumma sabarta wahtasabta, kana thawabukal jannah. Iya. Maka Nabi mengatakan, seandainya mata yang kau miliki tadi dengan sakit yang ada di dalamnya, kemudian engkau bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah darinya, maka ganjaranmu adalah jannah. Barakallahu fikum. Al-hadith. Nah, hadis ini barakallahu fikum, ya, dhaifun bitamamihi, lemah kalau menyebutkan riwayatnya secara sempurna, barakallahu fikum. Tayyib. Wa sahih, dan sahih. Minhu, yang sahih darinya adalah iyadatuhu sallallahu alaihi wasallam li Zaid. Kunjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Zaid yang terkena sakit mata. Sebatas itu saja. Adapun tambahan, ya, ya Zaidu, na'am, atau lau anna aynaka lima biha summa sabarta, itu tambahan yang lemah, barakallahu fikum. Na'am. Baik. Bisa dilihat dalam Sahih Abu Daud. Dalam Sahih Abu Daud, hadis nomor 2716. 2716. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, maudhi' syahid itu sahih, ya. Tempat yang menjadi sisi argumen Imam Bukhari sahih. Di mana Nabi mengunjungi Zaid yang terkena sakit mata, barakallahu fikum. Naam. Dan secara makna, barakallahu fikum, bahwa orang yang bersabar dan mengharap pahala ketika ditimpa sakit, dia akan mendapatkan jannah, al-makna sahih. Sebagaimana nanti akan ada beberapa hadis, barakallahu fikum, yang menguatkan, ya, pernyataan tersebut. Naam. Wa fihi al-fa'idah, di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, fihi bayan istihbabi, fihi bayan istihbabi al-iyadati wa in lam yakun al-maradu, wa in lam yakun al-maradu mukhawifan. Di dalamnya ada penjelasan tentang anjuran mengunjungi orang yang sakit, walaupun sakitnya itu bukanlah sakit yang mengkhawatirkan atau mengerikan. Kasudai, seperti sudah, ya, pusing, barakallahu fikum, wa abdarsi, sakit gigi, Naam. Wa alimu wa alimi naam fil ain atau sakit mata. Barakallahu fikum. Ya. Atau sakit-sakit ringan yang lain. Nah, tetap ada anjuran untuk mengunjunginya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya. Jadi kalau yang penyakit ringan saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk tetap memberikan perhatian kepada teman dan saudara kita, maka penyakit yang lebih berat tentu mimba bil aula lebih diutamakan lagi, ya, kita mengunjungi dan memberikan perhatian kepada saudara kita. Barakallahu fikum. Naam. Faedah berikutnya, inna sabra wal ihtisaba, inna sabra wal ihtisaba fil amradi jazauhuma al jannah, inna sabra wal ihtisaba fil amradi jazauhuma al jannah. Bahwa kesabaran dan mengharap pahala terhadap penyakit yang kita derita, ganjaran dari keduanya adalah jannah. Nah, barakallahu, ya. Jadi ini sebagai penghibur, ya, bagi teman-teman kita yang sekarang sedang sakit. Barakallahu fikum. Naam. Diharapkan untuk bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya, kalau orang itu bersabar dan menjaga keluh kesahnya, barakallahu fikum, maka dia akan mendapatkan pahala jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wallahu taala alam bisawab. Nastahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.